Kolose pasal 2 ayat 14 dan ayat 15 akan menjadi pokok pikiran kita. Ada dua bagian yang akan kita baca. Dan kemudian kita juga akan membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Bagi saudara yang sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama. Kolose pasal 2 ayat 14 dan 15. Satu, iya, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kejadian 3 ayat 15, 1. Ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Puncak perenungan kita di 7 seri kali ini ada pada saat ini. Bagaimana kita memahami Yesus yang kalah dan menang? Pertempuran besar di Bukit Golgota tidak pernah dan tidak akan terjadi lagi. Pertempuran yang menggugat kita untuk menghayati secara utuh pemaknaan akan hidup sebagai orang percaya. Dan saya kira kita seringkali gagal untuk mengerti dengan utuh apa yang menjadi pesan salib buat kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, tidak ada satu darah manusia pun yang layak untuk menghapuskan dosa. Kecuali darah tertumpah untuk kematiannya, maka tidak akan ada penebusan. Darah suci hanya milik satu orang, Yesus Kristus Tuhan itu. Darah suci itulah yang tertumpah untuk menebus dosa manusia. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang akan kita pikirkan, Yesus kalah dan Yesus menang itu seperti apa. Dalam Matius 4 ayat 2 maupun 21 ayat 18 menceritakan Yesus ternyata kalah terhadap rasa lapar. Sehingga habis berpuasa, laparlah dia. Habis melakukan perjalanan pelayanan dikatakan dia lapar. Ia bukan Yesus yang kemudian menampilkan diri serba bisa. Dan dia bukan Yesus yang tipe bim salabim lalu menjadi pemain sulap yang hebat. Dia tidak mempunyai semangat seperti semangat gereja yang ingin semuanya serba mudah. Dia tidak punya semangat seperti semangat kita yang serba mau apa yang kita mau menjadi nyata. Ia berbeda, saudaraku yang kekasih. Saya pikir ini perlu menjadi perenungan serius kita. Betapa salahnya kita menempatkan diri untuk hidup sebagai orang Kristen. Makin hari gereja makin jauh dari jalan salib itu. Realita kehidupan kita yang bergerak dari modernisme kepada postmodernisme telah membuai kita untuk selalu menyenangkan diri dan tidak punya semangat untuk menyangkal diri. Yang membuat kita masuk dalam semangat bagaimana menggapai dan lepas dari kesulitan, tidak pernah mau memikul salib itu. Kita ada dalam situasi yang pelik dan kita harus keluar dari sana. Dia lapar? Ya. Kemudian juga dikatakan Kristus kalah pada rasa haus. Di atas kayu salib dia berteriak, aku haus. Bagaimana mungkin sang pencipta, bagaimana mungkin Tuhan itu bisa lapar, bisa haus. Bagaimana mungkin dia mengekspresikan perasaannya. Bukankah itu wujud kekalahan seperti saya? Kalah terhadap keterbatasan membuat saya bisa lapar dan bisa haus. Tapi kalau saya, itu wajar karena saya anak manusia yang terbatas. Tetapi dia bukan. Dialah yang hidup itu. Tetapi dia ekspresikan perasaan itu. Dan dia tidak menyembunyikan itu. Dan bagi saya, itu sesuatu yang mengguncang seluruh kehidupan kita. Menuntut, menggugat. Supaya kita bisa hidup seperti apa yang menjadi kehendaknya. Kemudian saudaraku yang kekasih, Kristus juga kalah daya tarik dan kuasanya terasa tak berdaya ketika kemudian Yudas sukses menjual dia hanya dengan 30 keping perak, harga seorang budak. Mengapa dia tak mencegah dan mengubah segala sesuatu? Bukankah dia anak Allah? Tapi seakan-akan rela dan juga tak berdaya, ia berkata, Yudas, lakukanlah apa yang mau kau lakukan. Ia tahu tapi tak bisa mencegah. Dalam gugatan zaman dan logika kita, ia kalah. Tahu tapi tidak bisa mencegah. Tahu tapi tidak bisa merubah. Petrus yang menyatakan komitmen besar pun ternyata menyangkal dia. Matius, Lukas, Yohanes mencatat, sebelum ayam berkokok, engkau 3 kali menyangkal aku malam ini. Dengan lagam bahasa, Markus berkata, sebelum 2 kali ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku. Karena 1 kali ayam berkokok, dia sudah 3 kali menyangkal. Tidak perlu tunggu 2. Nah, ini mau mencerminkan apa? Malam ini. Malam dia bicara, sebelum ayam berkokok. Berarti sebelum berganti hari, engkau sudah mencabut kalimatmu. Betapa rendah, betapa murahnya. Sebelum berganti hari. Bagi terminologi Yahuda, apa Yahudi, 6 pagi sudah menjadi hari yang baru. 6 sore itu sudah menjadi hari yang lewat. Di bentang itulah Petrus menyatakan sikap dalam perjamuan akhir di upper room. Tapi malam itu pula, hari yang sama, belum berubah, ia menyangkalnya. 3 kali. Yesus tidak punya daya tarik untuk membuat orang heroik dan mengikut dia. Yesus tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi murid-muridnya menjadi militan dan berani mati untuk dia. Pertempuran Masada menjadi pertempuran terkenal di Israel. Ketika orang-orang Israel berusaha bertahan untuk mendapatkan kemerdekaan. Mereka hanya tinggal beberapa ratus. Roma menyerbu dan mereka bisa membunuh ribuan Roma. Sampainya kemudian mereka terdesak. Kemenangan besar sekalipun mereka kalah. Sehingga di Masada, pada akhirnya mereka tidak rela untuk mati di tangan musuh. Tentara yang sisa saling membunuh. Heroik. Pada waktu saudara menonton The Last Samurai, musuh tidak pernah menang murni. Mereka memenangkan pertempuran karena mereka punya kehormatan. Harakiri. Dan mereka berhasil membungkam mulut lawan. Dunia mencatat beberapa peristiwa-peristiwa yang membuat kita berpikir tentang arti kalah dan menang. Ini menjadi menarik kalau nanti kita menatap ke salib itu. Oleh karena itu, saudaraku, orang-orang ini berani mati untuk tujuan mereka. Tetapi heran, Petrus tidak berani mati untuk Kristus Tuhan. Bukankah Yesus gagal menanamkan fanatisme yang dalam, dalam mengikut sang pemimpin, berani mati? Sebuah gugatan yang patut untuk kita pikirkan, saudaraku yang kekasih. Matius 27, 24 sampai 26 menceritakan, Yesus kalah di pengadilan. Ia tak mampu membela dirinya, dan dia tidak bisa membayar pembela untuknya. Dia kalah di pengadilan, dia dijatuhkan hukuman. Mungkin kita akan dengan segera berkata, tetapi dia kan tidak salah. Pengadilan, keputusan. Apapun yang diputuskan, itulah menentukan sesuatu salah apa tidak. Bukan kamu salah apa tidak. Pengadilan bilang salah, kamu jadi salah. Pengadilannya tidak adil, silakan apa yang kau katakan. Tapi pengadilan menang dan mengantar dia menjadi terhukum menuju salib Golgota. Saudara-saudara, di mana heroiknya? Di mana hebatnya sehingga kita harus mengikuti dia? Apa keunggulannya membuat kita harus memandang dia? Betullah Yesaya ketika mengungkap kata, tidak ada semarak pada dia, tidak ada yang ingin melihat dia. Kita hanya mau ingin melihat Yesus yang membuat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Kita tidak ingin melihat dia yang tampak kalah dan jadi pecundang. kegagalan gereja. Hanya mampu menangkap sepotong bagian tanpa bagian lain. Seperti mata uang dalam dua sisi. Punya satu tidak bernilai. Ada angka tanpa gambar tidak sah. Ada gambar tanpa angka tidak ada harga. Harus punya dua-duanya. Sayang gereja hanya punya satu sisi salib. Tidak punya dua sisi salib. Gereja hanya mau satu sisi salib. Tidak mau kedua-duanya. Paradoks. Di situ kita ada terguncang. Tarik ke kanan, tarik ke kiri. Sulit. Tetapi harus dijalani. Ini menjadi perkelahian sengit, saudara. Yang harusnya kita gumuli, kita dalami, kita renungkan. Paradoks. Dua hal bertolak belakang tetapi dua-duanya betul. Paradoks. Inilah pemikiran serius dalam kekristenan untuk menemukan misteri kesejatian keimanan kita. Di atas salib, dia berteriak. Di atas salib, dia mati. Di atas salib, jelas dia tidak berdaya. Di atas salib, ia tampak jadi pecundang. Sama seperti yang lainnya. Di atas salib, ia sendirian, tak ada daya tariknya. Di atas salib, tidak ada yang mau menggantikan atau bersimpati ikut tersalib bersama dengan dia. No, tidak ada. Ia sendirian di sana. Kita boleh berucap kata banyak tentang jalan salib. Kita boleh mengungkap banyak tentang jalan salib. Tapi maukah kita berjalan di situ? Pikirkanlah dan jujurlah jawab. Kita tidak suka. Itu sebab tiap kali Jumat Agung, tiap kali kita merenung, seharusnya lah kita malu, menangis. Ya Kristus, kau di situ. Tapi aku tidak pernah mau secara utuh. Itu sebab hidup kita adalah tentang kita, bukan tentang apa yang Tuhan mau. Itu sebab doa kita adalah tentang keinginan kita, bukan keinginan Bapa yang harus kita lakukan. Hidup kita sangat self-oriented, bukan God-oriented. Itu sebab kita kehilangan greget keimanan kita. Kita ditawarkan berbagai kemudahan, jalan pintas ikut Tuhan. Percaya semua selesai. Yesus menang? Ya. Yohanes pasal 2 ayat 1. Kemudian Yohanes pasal 6, 1-15. Menceritakan. Yesus bisa membuat air jadi anggur. Yesus bisa membuat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tapi saat yang sama, ia bisa lapar dan bisa haus. Saya selalu pikir Alkitab ya, luar biasa. Padahal waktu dia lihat batu, bikin batu jadi roti supaya hilang rasa laparnya, dia bisa, tapi tidak. Ia tidak mengumbar kuasa, tapi kita mendemonstrasikannya. Kita suka kalau kita pegang orang langsung sembuh dari sakitnya. Kita suka kalau kita berdoa segera orang berubah dalam hidupnya. Kita suka kalau kita kemudian tadi buntu tidak tahu apa-apa. Tahu-tahu bisa jalan yang lempang, luas. Kita bahagia. Padahal kehormatan kebahagiaan orang percaya adalah kalau bisa berjalan di jalan Yesus Kristus Tuhan itu. Bisa memikul salib itu. Tapi lagi-lagi kita tidak suka itu. Seringkali saya katakan, saya tahu apa yang orang mau dengar. Saya mengerti marketing. Saya belajar psikologi. Saya tahu psikologi sosial. Saya tahu bagaimana approach. Saya bisa membaca zaman. Apa yang menjadi kebutuhan. Saya ngerti. Saat bersamaan, tapi aku juga tahu apa yang seharusnya aku lakukan dan yang Kristus mau. Dan aku tahu itu bukan barang laku. Aku tahu itu bukan barang populer. Aku tahu orang gak suka itu. Tapi aku harus memilih apa yang dia suka. Tidak peduli orang suka apa tidak. Itu saja sudah jadi pilihan. Baru pilihan apa yang mau dikatakan. Apalagi kalau kita dibenturkan pada peristiwa-peristiwa yang harus kita hadapi. Semakin berat lagi. Semakin sulit lagi. Minimal belajarlah untuk meluruskan pikiranmu. Tapi ingat itu belum selesai. Kau harus meluruskan emosimu. Kau harus meluruskan hari-harimu. Kau harus meluruskan pengabdianmu dan pusat hidupmu. Semua menjadi benturan-benturan keras dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, Filipi pasal 2 ayat 8 dan 11 juga menceritakan bagaimana dalam kerendahannya dia rela untuk menjadi rendah, sama dengan manusia. Dan memilih mati tersalib. Dan kita sudah belajar itu. Salib adalah kutuk. Siapa yang tersalib adalah yang terkutuk. Dan itulah Yesus itu. Mulia? Ya. Terkutuk? Ya. Lagi-lagi saya katakan, kita cuma suka satu sisi. Mulia, kita tidak suka terkutuk. Dia kalah? Ya. Dia menang? Ya. Lagi-lagi saya harus katakan, kita suka menang, tidak suka kalah. Itu sebab mengerti Injil menjadi tidak mudah. Berbahagialah engkau yang dianiaya karena kebenaran. Bagaimana mungkin? Apalagi memakai tenses present. Makarios. Sekarang engkau bahagia. Sekarang ketika engkau dianiaya. Itu omong kosong besar bukan? Karena waktu aniaya itu adalah duka. Mana mungkin suka? Tapi itulah kekristenan. Siapa yang bisa menggapai itu? Itu sebab menjadi ukuran yang tidak sederhana bagi gereja Tuhan untuk bergerak seperti apa yang Tuhan mau. Saudara-saudaraku yang kekasih, dan apa yang kita baca tadi Kolose 2 menceritakan, dia menang di atas kayu salib. Semua surat hutang itu dipaku, menggambarkan bagaimana tangannya yang terpaku, terpaku untuk membayar surat hutang manusia kepada siapa? Kepada Allah yang hidup. Saya kira ada banyak BB beredar, Tuhan berdialog dengan setan ya. Lalu Yesus tanya, berapa hutang mereka? Wah, mana kau mau bayar gini-gini? Aku bayar semuanya. Itu kesalahan yang paling gila. Yesus tidak pernah bayar engkau kepada setan. Yesus bayar engkau kepada Allah. Allah yang punya murka menghukum manusia. Bukan setan. Setan manusia terhukum yang bisa menarik manusia. Supaya sama-sama dengan dia menjadi terhukum. Kita kena di bawah murka Allah. Kita berada di bawah hukum Allah. Itu sebab Yesus menebus dosa. Dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia harus menanggung dosa manusia. Dan Allah memalingkan wajah dari dia. Yesus tidak pernah menebus dosa kita kepada setan. Itu recehan sekali. Dan itu bukan Kristen. Salah mengerti terlalu fatal mengingat kekristenan sudah ribuan tahun bentangnya. Bagaimana mungkin kita tidak pernah paham itu? Tapi itulah gereja. Karena tidak pernah belajar dengan utuh. Kita ada di bawah hukum dosa. Di bawah murka Allah. Setan sama nasibnya. Setan akan dibuang ke hukuman kekal itu kelak. Hanya orang bodoh yang akan mengikut dia. Itu sebab kita memang terlalu sangat bodoh. Karena tetap mengikut setan itu. Kita orang habis. Tapi godaannya terlalu menarik, terlalu hebat. Dan itulah kita. Karena kita tidak mengerti betapa unggul kasih Kristus. Yang seharusnya membuat kita kuat untuk mengatakan tidak terhadap dosa itu. Kristus menang. Waktu tangannya terpaku, dia memakukan semua surat utang itu. Bapa, kubayar. Itu sebab dia harus mati. Dan dia berkata, ini harganya. Ku serahkan nyawaku. Dan dia berikan nyawanya kepada Bapa, bukan kepada setan. Saudara bisa mengerti, ini jumpalitan dan sangat salah sekali. Tetapi bagaimana bisa ada di dalam hidup orang Kristen? Sudah 2000 tahun lebih Kristus mati di atas kayu salib. Kenapa kita tidak lulus untuk ngerti? Saya pikir ini perlu satu kehati-hatian. Untuk kita memahami dengan jeli dan melihat bagaimana pergerakan itu. Di pengadilan, dia kalah, yes. Tapi dia tidak pernah membela dirinya. Dia hanya mengatakan, kau sudah mengatakan apa yang seharusnya. Dia kalah, yes. Tapi dia menang, yes. Dia hanya kalah kalau dia melawan. Sehingga tujuan Golgota tidak tercapai. Dia menang, yes. Karena dia sudah menyelesaikan di Getsemani. Bukan kehendakku, kehendakmulah Bapa yang jadi. Dia punya mau, punya. Dia mau lepas dari cawan itu. Tapi dia rela, yes. Kenapa? Itulah menang itu. Menang, kehilangan. Apakah yang kau mau? Kita berasumsi selalu menang adalah mendapatkan. Padahal bisa jadi menang, kita sejalan dengan setan. Menang, kita ada berseberangan dengan Tuhan. Menang, yang membuat kita binasa. Karena kemenangan adalah penipuan. Bungkusnya menjadi bungkus kepalsuan. Tapi isinya sangat mengerikan. Itu sebab memahami kalah menang harus kita pahami dengan tepat. Ini yang perlu kita pikirkan. Keberdosaan kita memang membuat kita menjadi sulit untuk menempatkan diri dengan pas di hadapan Tuhan itu. Dia pergi ke kayu salib, dijalaninya. Kemarin kita sudah bicara, orang menangisinya. Tapi dia bilang, jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Siapa? The true winners. Siapa pemenang yang sesungguhnya? Kristus. Itu sebab kepala pasukan yang mengawasi seluruh proses penghukuman harus berkata, sungguh dia ini anak Allah. Siapa yang menang? Kristus. Tapi di mana? Di atas salib. Di mana? Di luka. Di mana? Di tersiksa. Di mana? Di terhina. Di mana menangnya? Di tempat yang kita tidak suka. Itu sebab kita sulit menang. Karena kita memang tidak suka kemenangan itu. Itu sebab kita sering kalah. Karena kita suka kekalahan itu. Tapi mulut keagamaan kita menyebut kalah sebagai menang. Itulah yang celaka. Ya, saya bukan orang yang suka menderita. Tapi saya harus belajar. Untuk menikmati sedikit demi sedikit. Dan saya selalu berdoa, Tuhan, kalau aku tidak bisa, paksa aku supaya aku bisa jadi rela. Rela karena terpaksa. Itu lebih baik daripada aku tidak ada di sana. Dan saya bersyukur dalam hidup saya. Tidak satu dua kali Tuhan memaksa saya. Sampai saya harus rela mengikut dia. Terima kasih. Itu sebab saya lebih suka dihajar, dicambuk oleh Tuhan. Asal tetap ada di pelukannya. Saya lebih suka babak belur di tangan Tuhan. Daripada utuh sehat tapi jauh dari dia. Pergumulan serius yang perlu kita pikirkan, saudara-saudaraku yang kekasih. Kristus berjalan. Kuserahkan nyawaku. Itulah puncak kemenangan. Kemenangan Kristus di balik fenomena kekalahan harus dipahami seutuhnya. Fakta, ya kalah, yes. Kalah terhadap lapar, kalah terhadap haus, lah kalah, yes. Dia kalah pada muridnya, satu menjual dia, satu menyangkal dia, dia kalah, yes. Dia tidak bisa membela dirinya, dia kalah di pengadilan dan dia hukum sebagai pesakitan, salib hukumannya. Dia kalah, yes. Karena salib adalah keterkutukan dan dia ada di sana. Dia menang, yes. Karena di balik kekalahan di mana dia rela untuk menyangkal keilahian, justru dia menang. Jadi kalau kau tanya, di mana letak kemenangan? Di penyangkalan dirimu. Tapi penyangkalan diri bagi kita adalah kekalahan. Itulah sulitnya kemenangan. Menang itu bukan setan kami usir, setan pergi. Puji Tuhan kita menang, maafkan saya. Banyak yang usir setan masuk neraka. Baca Matius 7, 21-23, clear. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendakku. Apa kehendaknya? Sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut dia. Lalu ada yang berkata, Yesus, Yesus, aku mengusir setan dalam namamu. Yesus, aku bikin mujizat dalam namamu. Yesus, aku bernubuat dalam namamu. Tapi Yesus berkata, nyala pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Padahal itu fenomena yang paling disukai oleh gereja. Itu sebab saya selalu berkata, orang Kristen suka menghina dirinya. Sudah sulit sembuh, pergi cari pendeta sana, pergi cari pendeta sini. Demi Tuhan yang hidup, jangan lakukan itu. Tapi sakitku sudah terlalu lama, Pak. Bersyukur pada Tuhan. Tapi sulit, Pak, kapan saya sembuh? Saya tidak tahu kapan kau sembuh. Bahkan lebih penting pertanyaanmu, kapan kau dipanggil Tuhan? Tidak terlalu penting kapan kau sembuh, tapi apakah kau kenal dia? Bukankah kita terlalu munafik berkata, hidup Kristus mati untung, tapi kematian kita takuti? Bukankah kita terlalu munafik selalu menghibur orang yang mati? Kematian keluarga bilang, Tuhan menghibur, Tuhan tolong kamu, memang dia sudah mati, pasti dia ke sorga. Baru kau sebut itu di tempat rumah duka. Tapi ketika kau sakit, kau mencela dan berkata, why God? Bukankah itu munafik, saudaraku? Tanyalah diri kita saat ini langsung. To yourself. Saya pun harus berkata jujur, saya seringkali jadi munafik di hadapan dia. Maka saya belajar terus menerus merevisi doaku. Bagaimana aku doa berharap pada dia. Bagaimana dengan sungguh. Menemukan satu demi satu. Memahami apa itu kesejatian yang utuh. Yesus kalah, Yesus menang. Ya, kemenangan diraihnya dengan melewati jalan kekalahan. Maukah engkau menggapai kemenangan melewati jalan kekalahan? Menang itu kalau kita bertempur, jap, musuh mati. Begini, buak, musuh hancur. Yes, aku menang kan gitu ya. Ini babak belur dulu baru bilang menang. Kalah loh, tapi menang. Bagaimana itu? Itulah salib. Diolok-olok, sendirian, tapi menang. Itulah salib. Itu sebab saya akan berkata sekali lagi. Sejatinya kita gak suka salib itu. Gak cocok sama natur kita. Gak pas, saudara. Tampar kanan, kasih kiri. Bagaimana ini? Gak cocok dengan natur kita. Doakan musuhmu, berkatilah. Gak cocok dengan natur kita. Gak pas, saudara. Belajar ngerti aja ya, si Anu ini tipenya gini. Saya belajar ngerti orang, susahnya setengah mati. Karena rasanya jengkel. Saya hanya paling marah kalau orang di dalam pelayanan bermain-main, itu saya ngamuk setengah mati. Karena bagi saya itu pun kelewatan. Kau sedang melayani Tuhan. Lebih bagus kau tidak usah pelayanan, jangan sebut-sebut Tuhan. Kalau kau mau mirip hantu, silakanlah. Katakan aku pengikut hantu. Jadi fair, memang mirip. Tapi bilang pengikut Tuhan kelakuan kayak hantu kan gawat kita. Karena itu berkelahi dengan diri. Berkelahi. Tidak mampu berteriak katakan Tuhan tolong aku. Dan saya percaya kejujuran batin kita itu akan membawa kita dekat dengan dia. Karena pada dia tidak ada dusta. Dan dia tahu seluk beluk yang paling dalam dari hidup ini. Ingat, tidak satu pun kita sempurna. Tapi semua kita belajar untuk kesana. Tapi bagaimana yang kau bisa sempurna kalau antara kata komitmenmu dengan apa yang kau lakukan tidak sejalan, itu omong kosong. Kalau sudah berani berucap, berani rugi untuk memenuhi apa yang kau ucap. Kalau tidak berani, jangan mengucap. Sederhana kan? Mari kita belajar. Dia kalah untuk menang, menuntut keberanian kita untuk hidup benar di tengah dunia yang kacau ini. Kalah untuk menang berarti kita harus hidup benar di tengah dunia yang kacau. Tidak mengikuti arus dunia membuat kita susah. Tidak mengikuti cara dunia membuat kita menderita. Tetapi itulah kemenangan itu. Itulah kemenangan itu. Di situ kita berjalan. Di situ kita bergerak. Di situ kita berkelahi. Saya kalau pikir-pikir susah ya. Iya, mau ngikutin, nunggu waktu Tuhan itu kok susah ya. Kemenangan itu berarti menunggu waktu Tuhan. Mengambil waktu Tuhan, bukan waktu kita. Tapi rasanya kesel, jengkel, lambat. Tapi kalau saya belajar, paling tidak dalam bentang 12 tahun ini, dari tahun 2000-an, saya ditabiskan jadi pendeta. Kita membangun Kalimantan, waduh terseok-seok. Luka kiri, luka kanan, babak belur semuanya. Rasanya sudah jujur, banting diri, tak ambil apapun, kok lambat banget berkembangnya. Tapi kemudian ketika semua jadi, baru kita sadar, wow, luar biasa sekali. Baru makinlah saya belajar mengerti, apa yang Tuhan kerjakan. Tapi gila ya, 12 tahun nunggu untuk ngerti satu proyek secara utuh. Apa sebetulnya yang Allah mau. Sekolah kita dari 1 hektar, 12 hektar, dan akan kemudian menjadi 17 hektar, mungkin kurang lebih. Bagaimana ini bisa jalan? Saya juga gak tahu. Tapi hari ini baru saya bilang, yes God. Pada waktu itu sekolah dibangun, kita kantor satu ruko, sempitnya setengah mati, semua sudah numpuk. Gak ngerti Tuhan kayak apa ini. Tiap orang datang bilang, Pak kantor you terlalu kecil, ruanganmu terlalu kecil. Saya bilang sebelum ini aku pakai ruangan, 1 kamar, 3 orang, plus tabloid numpuk di situ. kalau saya enggak pernah punya kantor gede lain ya. Saya pernah, saya bisnis kok dulu. Tapi saya pikir ini pelayanan yang mesti dilakoni. Jangan cengeng. Dari kita situ dikasih orang satu tempat ruko. Dari satu ruko enggak sempit. Sekarang dapat dua ruko. Thanks God. Tapi mau ruko ketiga susahnya setengah mati lagi. Rumah tinggal saya sendiri dari kecil. Sampai kemudian saya tak pernah pikir kadang-kadang sebelah ini kalau dijual boleh juga ya. Walaupun saya mikir lagi kalau dijual juga bayarnya pakai apa ya. Akhirnya orangnya tanya-tanya iseng gak jual juga. Nah, coba cicil nanti, gak jual juga. Tahu-tahu depan jual, tahu-tahu ini. Hanya kebetulannya setengah mati. Ada orang kasih saya uang, saya bisa beli di seberang. Kita pindah rumah. Baru kemudian saya duduk diam, tiap kali saya di rumah saya memikir. Ya Tuhan, mula-mula yang di Kalimantan kau bikin besar, semua jalan mulai lempeng. Rasanya sesek ngantor di Jakarta. Padahal kita pendirinya. Saya suka bilang sama guru, kantor kalian lebih bagus dari kantor saya. Tapi kemudian saya lihat Tuhan bekalin lagi kantor itu beres. Tapi kantor ini lebih bagus dari rumah saya. Tapi saya juga gak ambil pusing. Sehingga waktu Tuhan kasih rumah itu baru saya juga ngerti. Tuhan tidak pernah alpa. Hari ini kita tunggu gedung. Kapan datang? Saya pengen cepat. Yes, itu kemanusiaanku. Tapi itu Tuhan mau gak? Gak tahu. Karena itu aku mesti menunggu. Jadi susahnya setengah mati. Maju, ntar mundur, maju, ntar mundur. Dua lagi, tanya lagi, ya Tuhan mau apa? Ya sudah ada kita uang kita kumpulkan. Berapa yang kita punya? Sustra, gak mudah ya? Emang Bapak gak banyak kenal? Kalau soal banyak kenal, saya suka bilang. Banyak yang saya kenal. Banyak yang saya bisa deketin. Kalau saya mau sedikit pakai lidah saya, menjilat, mudah semuanya. Saya bisa menjual kata pelayanan dan memperjualbelikannya. Dapat semuanya. Tapi itukah pemberian Tuhan? Nyok, saya tidak berani bilang. Kalau Tuhan memberi, dia punya sejuta cara yang membuat saya tetap terhormat. Dan itu doaku. Bilakah? Aku tidak tahu. Yang aku tahu cuma satu, layani dia baik-baik. Kapan? Kita tidak tahu. Tapi mari. Jangan pernah berhenti mengurangi mutu pelayanan. Tingkatkan terus dan kita kerjakan terus. Waktu Tuhan akan tiba bagi kita. Tapi ambil apa yang harus kita kerjakan dalam hidup. Di sini kita menikmati kemenangan. Mana kemenangannya? Enggak punya apa-apa. Lululululul. Kok menang? Mesti punya apa-apa dong. Buat apa kau punya apa-apa menjilat ke kiri ke kanan? Justru kau kalah. Susah kan? Sementara pelayanan adalah diukur dari apa yang orang kerjakan. Wah hebat loh. Wah keren loh. Wah bagus loh. Wah luar biasa loh. Jumlah orangnya banyak loh, kolektenya besar sekali. Itu yang selalu kita ributkan. Wah dia diberkati Tuhan Pak, kaya raya. Maafkan saya. Kalau terlalu banyak hartamu ingat kalimatku. Itu pertanda ke orang miskin yang susah diberkati Tuhan. Lu kok Bapak ngomong gitu? Karena kalau terlalu banyak punyamu, berarti terlalu sedikit yang kau bagikan. Itu saja itu. Pikir baik-baik. Hari ini saya bersyukur dengan apa yang saya punya. Karena dari tangan ini Tuhan pakai. Untuk melakukan banyak hal. Ya, kadang-kadang saya mengalami masa-masa genting. Aduh ini kurang, aduh ini. Tapi saya selalu belajar lagi untuk malu lagi. Aduh Tuhan ampun lagi. Padahal sudah bolak-balik pengalaman Tuhan tolong. Ya. Kita dirikan lembaga. Saya tidak suka suruh orang untuk jadi donatur. Kalau saya tidak di sana. Saya donatur. Saya tidak bisi bagi lembaga. Lalu saya hidup dari lembaga itu. Nope. Dua yayasan kita, saya tidak ambil uang sepeser pun. Kalau bisa, saya akan memberi sebanyak apapun. Kalau ada berkat Tuhan, saya akan taruh. Itu sebab perlu kehati-hatian. Biasa orang kasih saya, Pak ini uang, buat pelayanan. Saya akan selalu tanya, pelayanan apa? Saya punya banyak pelayanan. Saya bisa ambil itu masukkan dompet saya ya. Toh pelayanan. Pantang bagi saya. Bapak atur saja. Oke, saya punya dua pendidikan, lembaga pelayanan saya bagi ya. Oke, saya bagi. Ya. Kalau orang kasih saya terima. Saya. Tapi kalau pelayanan, bagi saya bukan. Saya harus masukkan ke tempat pelayanan. Saya tidak mau mendompleng itu. Kesannya bodoh? Yes. Karena terlalu banyak uang di tanganku. Yang mestinya bisa masuk ke rekeningku, tapi masuk ke lembaga. Tapi demi Tuhan yang hidup, bagiku itulah menang. Karena aku makin menikmati hubunganku dengan Kristus yang hidup itu. Bagiku itulah menang. Karena aku bisa merasakan apa arti sebuah pelayanan. bagiku itu menang. Karena bisa melangkah, makin mengerti kehendaknya. Andai kata, umpama apabila tiap uang itu masuk ke dompetku, aku pasti akan menjadi hamba uang yang punya skandal uang. Itu sebab 30 lembaga Kristen pada waktu ditunjukkan oleh seorang rekan, 30 lembaga Kristen di Amerika skandal terburuk. Dan maafkan saya, itu lembaga-lembaga besar yang bolak-balik datang ke Indonesia tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangannya. Seorang pendeta bergaji 2 juta US dollar every month. Gila ya. Bagaimana bisa ini? Jet pribadi dan seterusnya. Lalu kita selalu bilang, dan ini kejahatan orang Kristen, yang apa-apa dong Pak kalau dia diberkati. Tahukah kalau kau diberkati? Orang yang diberkati adalah orang yang jadi berkat bagi sesamanya. Itulah orang diberkati. Hidupmu diberkati, yes, kalau kau jadi berkat. Tapi engkau yang laknat, yang sampah dan tidak ada nilai. Kalau engkau senang sendiri, orang sekitarmu susah dan engkau tidak bantui. Camkan itu, pikirkan itu. Ambil kemenangan yang sejati itu. Kita berkelahi dengan serius dalam hidup ini. Dan kemenangan itu hanya ada dengan melewati jalan kekalahan. Hina, di sanalah ada mulia. Sama, harus lewat sendiri. Lemah, tapi itulah kekuatan yang luar biasa. Ingat Yesus? Siapa yang kalian cari? Ini aku. Waktu dia menunjukkan dirinya dicatat oleh Yohanes, maka terjerembablah orang-orang yang mau menangkapnya. Betapa kuatnya dia. Tapi diberikannya tangannya. Silakan. Lulululu. Jadi kau bisa kalahkan? Bisa. Kenapa kau beri tanganmu? Inilah kemenangan. Petrus mencabut pedang. Syap! Penggal telinga imam. Hamba imam itu. Dia pikir dia menang. Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Kau kalah, kau pecundang. Dia ambil telinga itu, dia tempelkan lagi. Petrus melakukan apa yang bisa kita lakukan. Yesus melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Siapa yang kuat? Dia. Tapi kenapa dia tertangkap, Petrus tidak? Karena Petrus kalah, Yesus menang. Itu sebab Yesus ada di Golgota. Petrus menyangkalnya. Camkan. Pemenangkah kita? Atau pecundangkah kita? Tapi tolong dalam perspektif yang benar. Yang tepat. Sehingga dengan demikian kita makin menggairahkan hidup kita. Percayalah, berkat Allah itu bisa limpah dalam hidup ini. Nikmati apa yang ada padamu, jangan sampai terlewatkan. Nikmati hari-harimu, itu berkatnya yang tak terbilang. Biarlah kita boleh berjalan. Dan ketaatan untuk rela menderita, itulah kunci kemenangan. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, mendapatkan kemenangan yang sejati. Amin. Kita tunduk kepala.